Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, Indonesia akan makin tertinggal dari negara-negara lain di Asia jika pemerintah tak segera mendukung sektor riset dan pengembangan melalui penambahan anggaran riset dalam APBN, serta memperbaiki aturan main yang diterapkan kepada para periset di seluruh tanah air. Menurutnya, sejarah membuktikan bangsa-bangsa yang pemerintahnya sangat mendukung para periset untuk berinovasi hingga menghasilkan produk-produk unggulan adalah negara-negara yang berhasil menjadi negara maju dan besar. Untuk melanjutkan bahasan atas situasi ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apakah selama ini Bapak melihat anggaran kepada sektor riset hanya sekedar pelengkap saja dan belum menjadi fokus untuk mendukung kemajuan bangsa? Iya, pikirannya itu cuma politis saja gitu ya. Jadi kalau kita lihat allocated budget gitu yang dianggarkan ya itu yang sudah berhasil menurut saya baru pendidikan itu 20% ya. Nah, itu udah benar, tetapi yang jadi soal adalah sistemnya itu belum ada capacity building, jadi kemampuan untuk menyerap, bukan hanya menyerap melaksanakan program dengan 20% anggaran, yang rutin, yang baik secara administratif, tapi juga mengisi substansi 20% itu menjadi sangat bermanfaat, seperti cita-cita penetapan 20% itu belum ada. Nah, kenapa bisa begitu Pak Her? Karena orang lagi tidak lagi memikirkan negara dan bangsa sekarang ini. Lihatlah semua pemimpin mikirnya cuma dirinya sendiri, keluarganya, kemudian kelompoknya, partainya gitu. Jadi reformasi kita justru menghadirkan pimpinan-pimpinan yang oportunis seperti itu ya Pak Her? Memberi peluang kepada mereka, iya. Secara tidak langsung maupun secara langsung. Nah, kita salah lah sebetulnya. Kalau saya pribadi ya, karena bukan hanya pengamat tapi pelaku gitu. Kita ini semua punya presiden yang hebat-hebat, tapi salah waktu gitu. Dan reformasi memberi peluang bagi mereka yang salah waktu itu untuk naik gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.